Bolehkah kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dijadwal? Atau bolehkah membuat jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Karena kalau enggak dijadwal suka lalai, suka malas, jadi bengong. Jazakumullah khairan. Tidak mengapa insyaallah taala, hari itu tidak dilarang di dalam syariat. Bahkan kalau bisa lebih menjadi baik kegiatan-kegiatan seseorang tanpa melupakan ibadah-ibadah kepada Allah, iya, maka itu dituntut, ya. Maka hal tersebut justru dituntut. Iya, ya, misalkan jadwal menuntut ilmu, iya. Jadwal sholat berjamaah itu tidak terlalaikan, ya, karena sudah ada jadwalnya. Maka ini bagus. Ini bagus. Taib.